lele telung dino dikongkon turu bali. Thank you. desek-desek ande apetin kata sandal ku pedot sisin sandal ku pacang kewing tak wajah di plastik kuning dicekel satpam terus dikiring aku disangka ngutil piting. Waktu ono tontonan hajate mantunan kape payah nginceng manten jam loroan diketak mancip pecekul gelombang wongan pacar gawa oncon bareng takut di kabio epon biar pacang rantak-rantak bangun raino soya monjok madangi ngalam dunya soya monjok madangi ngalam dunya soya monjok madangi alam dunya. Aku iki jane rojok ganteng cuma sayang krawitane melok sempel jalan gak tau tanggapan sumbangan terus panjani berang-berang dina ya mikir ya apa sih soalnya aku kan usaha duwe PT Horn. Lepani setir. Cuma karepku cek ndang apa usaha iki tambah meningkat. Sing PT cilik-cilik tak klumpukno. Tak kei panas-panasan. Tak kei lampu cek ndang gede, tak kei lampu 100 watt. Bareng iso tak tutup kate rekaman arek mampir ono ku ape. Dan arek ngomong iki apa mambu gosong-gosong ini. Sangit-sangit bareng tak buka tak pitike mateng kabeh. Pula arek gembrutu nggo kecap ditutuli ngan situ. Repot arek iki. Kak kau iki mang barian mleyor kabeh. Banyane gak anyar yo ngene kuwe. Sebab lek diantar lawas cok ya apa. Dadi anyar-anyar titik masih rusak-rusak titik sing penting dadi pokoke. Iki sapa ireng-ireng? Ireng-ireng lho kan gondol teko dani ya. Kan pala. Dinyo kenjeran. Angger metuk kon ngenyek terus. Tak teko dan kok ngilap sing ngilap kan apa ini? Iku baduke. Oh tapi sampean lak wong barat asale. Lho kok iso ngarani wong barat? Soale omonge Jawa tapi pawakan barat. Yo. Yo, dadi ke barat-barat. Iya. Paling teko greges ngono. Hah? Kok greges? Lha apa barat cepet greges iki? Barat iku wong teko luar negeri. Gak sama itu. Budare memang ketatap lawange nirwane. Yo. Mosok kon gak ndelok kadhane iki. Iki kok nggo kunci bareng apa? Lho, kunci apa iki? Lho, iki kunci. Eh, kunci apa? Lho, iki kunci kanggo anu, kanggo bongkar pasang motor. Lho, penak iki ngerti motor ta? Lho, mulan kok gak boleh gemuk mari apa? Mari geglondong. Kunci. Ya mari bongkar pasang lho. Lho, penak bongkar pasang motor? Lho, ya apa sih kene? Biyen sekolahmu iku apa? Apa nih sekolah aku lapuran kau entah? Loh gak ngono, tak cocoknya sekolahmu biar ini kau apa? Ya STM. Gak percaya Mbak Dekon? Percaya, percaya. Jurusan itu nang guru nenek gak percaya. Bapak tak? Enggak, STM ini jurusan apa? Ya benawa tandes. Kok jurusan? Jurusan mesin. Mesin apa ae? Mesin apa? Macem-macem. Mesin pancal? Ya iku sing pertama. Pancal siapa? Mancal baresmu, mancal sopo, Lapo nyetel mesin pancali. Oh, mesine motor. Motor. Mesin pabrik. Mesin mabur. Hah? Apa? Mesin mabur. Lah aku ya apa le nututi? Pengawur ae. Mesine kapal terbang lho, Cak. Iya, tapi nek montore wis mandek kapal terbang. Iya. Kapal terbang mandek. Iya. Kari ndelok. Apa sebabe gak mlaku? Apa? Kitirane gak ono. Pengawur kitiran. Jane kitiran digawe apa sih mesin mabur iki? Gak tentu, kadang-kadang karton. Ya ameni wah lepet. Golek wong gak lulusan ST. Saya aku takon, apa sebabnya ya awake pesawat itu sing digawe kok teko aluminium, kok gak teko waja? Soale enteng. Oh. Dadi mibune kan cepet enteng. Heeh. Mm-hmm. Lah apa sebabnya undhone kok digawe teko glepung? Lha iku kok coba lempung. Gak payu. Lah sakno wijene ngono iki. Kok iso apa iki? Kena STM ya ngurusi wijen barang ngono ya. Gak ngene STM. Kok menjurus nang gone bagian panganan sih? Soale lek sembarang riku berarti penuh wong pinter. Oh, ya. Jadi memang duduan nang uang. Alram. Alram iki istilahe. Dadi nek ngono penuh duduan wong sembarangan. Anae alram. Kok ngene? Ya anae wong biasa. Lha terus mur anu iso di dutake gak kene kok sebab mur kok dutake. Iku karaten. Jarane gak karaten. Dikeki menya. Minyak apa? Lho minyak jarak ya gak apa-apa. Minyak rem. Oh, bae minyak samin. Lah nek minyak samin, iya. Tambah ono ambek rempeyek. Cek tambah enak. Oh, barang karaten niku mur iki isane gak coplok karena karaten ya. Iya karaten. Tapi lek mur ndi sing iku nek mur mereka ditangkep saya bunuh lagi. Kon itu mereka di. Oh, baut kalau mereka pada apa enggak? UCC. Boleh. Baut itu kan gungil pok. No, mereka kan sih muter itu. Tapi gula alat caranya itu oleh muter enggak apa ya? Enggak tentu. Kadang-kadang dikit-dikit aja puter dewe. Ya pada tangan. Oh iya ya. Tangan. Tiba-tiba bongkar mesin iso no? Iso. Diduduk apa? Diduduk apa? Balik no? Ditinggal. Oh ibu ya. Ya dibalik no. Apa mau motor rusak sanggup? Sanggup aku. Wah ini ada anu. Kan ada pandangan dah. Ada pandangan. Motor rusaknya nemen nih. Lu nemen? Iya. Dan ini panjangnya didandani lah ada di dalam perotolan. Lho enggak kate ditandak nang wonge, lek penuh sanggup tak aturno karo wong. Wong iki wong kok duduk sembarangan lho, Cak. Iya, iku tedak R. Oh, tedak R. Memang iku montor riwayat. Engko kok sampe nemen risae. Iku wis pirang bulan kon delok montor iki. Kira-kira nurut keterangane dia, dia orang. Dia orang iya. Dia orang. Iku pengakuane wis ana 18 tahun. Dia orang mengatakan 18 iya. Iya. Nek 18 tahun, dia orang mengatakan begitu. Iya. Kita orang enggak bisa. Oh dipakai dia orang kok open. Kok maling bro ini siapa nih? Malang ini. Ya apa ya apa? Jaluk tolong balik aku di kartu lo. Meniko kalau wau. Kalau rumian meniko anu ngono. Jadi kan ikut teko solo pe bang itu ya. Eh kalau main gila. Biasa lah bang itu teko di mana mesti sana. Mesti Jawa Tengah. Iya. Mesti Jawa Tengah gitu. Iya. Lek teko Jogja teko solo. Ya teko beratan gue nih. Iya, Jawa Tengah Solo. Aku sungkan karo wonge penoe tak jak rono. Lah kok peno iso dep-depan dhewe cuma ngedepe aja nemen-nemen, Cak. Ya. Apa nek didepi nemen-nemen? Wong mlayu. Sangat no medeni ta. Aja lah nyeluk tukang nek ngono. Nyeluk apa? Kok wedi karepe dhewe. Pokoke iku dibareng gawe ae. Ya, ijazane ndi ijazane tak dudu wong. Ijazah iso, Mas. Ya. Ijazah STM iku ndi? Cek durung lulus aku. Tapi nerusno. Kabeh nerusno kan gebulit wong pantal iki. Ya apa wong duwe gak ono. Dadi kelas loro entek. Kangelan Cak. Rupane montor rusak nemen gak dijual, dijarno tiga riwayat. Iki ono borongan, gelem ta? Apa sih? Ngedekno sepur. Ngedekno sepur. Iya. Sebab sepur kan kebian nak sik merangkang ae. Merangkang ae. Anu karepe didekno. Lah ning ngedekno dimulai teko ndase apa mburi? Sorong ngedekno sepur iki. Lah apa sepur didekne iku? Lho iki kejutan, peno iso dandani gak? Nek sepur rada repot iku di ndelok pembukuan. Iku lha ono bukune dhewe-dhewe ta. Oh, sing sing ngarep kono tekene bon-bonan ngono kuwi. Ah, bon-bonan ben simpen pinjem. Sing ana rentenan ta ya opo kuwi? Lah sing kena iku sing kok isani montor apa? Montor sepeda motor, truk. Truk iso sepeda mini. Sepeda mini piye lho hasilnya? Lah apa sepeda mini didandakno? Dolenan raden saleh lah wis. Wis gak ketok motor. Lah ngapa om mana sing anyar enak. Iku dudu nek ku nek wong kok. Nek wong iya nek wong. Oleh sing dicile. Cile kon ndi? Tak cekelno pisan. Kon duwe wong kon dadakno nang nggonku. Nobino kadek nggih biru-biru ngene ta, Cak. Iya, panye tahanan hutan kotor. Tahan kotor. Cepat kan campur gemuk. Iki rupane wingi kok dipepe nduk Mbagong ngono bae dudu nek peno. Sing apa? Ya sing biru-biru. Kok ana wong mepe nduk Mbagong kaya iki wingi. Iya aja rame-rame iku tak cele panjene. Kayak pantes-pantesan lho. Entek kabeh wae panjene yo berat. Kuwi nggih saiki ngene ta. Nek panjene peno gelem nang stasiun iku ana wong budena. Ngono. Stasiun ana wong budena. Stasiun budena apa? Iya. Lah peno dikon rono iku ana barang rusak. Kuwi ana wong gak iso mlaku loro ngono. Soal nemen ya. Heeh. Nang njaluk tulung peno. Aku dikon teko rono. Maksude cek supaya ya iku iso mlaku. Iso mlaku. Ya apa kok apane kira-kira sing diwasut iki? Lah iku dengkule. Cek tambah nemen. Lah wong wong gak iso mlaku kok kencing. Tanggal potong ta ya babi. Dari peno iku all round sembarang iso mesti peno iku duwe ilmu. Ya ilmu jiwane. Oh iya. Heeh. Ya sering-sering dengku wong iku ru. Oh iya. Kayak aku ngene kira-kira ya apa? Gak isoan ngene. Temen gak isoan. Tapi biyen ya saya iku iso terus. Jadi jan gak iso terus. Iya, kabeh iku lak ono perubahane ya. Gelek-gelek dibijuki. Iya. Iya bener. Lah terus nek panjene ono wis anggo aku lak ru dhewe bare awakmu. Iya. Lak ono dhuwit PD ta istilahe lho. Apa PD? PD sire payamu lak ono ta. Oh iya ya. Uang makan lah. Iya, uang makan nak didik. Upamane wah makan saiki payu 100% 10% lah. Iya ya. Ayo padha mangan lah wis. Iya. Lah kare dipangan. Iya. Aku mangke durung mangan. Iya. Kare sing dipangan kene malah iming-iming sing enggak-enggak. Wis saiki ana tretek ae, tretek dinene kan rusak. Iki wis dibongkar ae kok gampang. Iya. Dibongkar montore cek liwat iya. Iya. Lah sing bayari sapa nyu tretek iki? Lah ya kono takono sapa sing duwe iku ayo digoleki ngono Cak. Digoleki. Aku melok peno ngono lho. Dadi sak durunge gak dibongkar dhisik ya. Iya. Golek wong wonge dhisik. Iya. Wong iki gak wong luar Jawa ta. Dari aku kurung kabar wong gedangan kene Cak. Wong gedangan cuma wong kereng. Lho. Wong kereng lek ketok wong diagak sing buletan ngono gak usah ditakoni. Ngene gak perlu dipeduki ngono. Lah golek perkara malian lho. Pergolak penuh kata kau nak nak kenal lukisan mesti bulat. Iya iya, mulai iku. Iya. Lah saiki ini, aku lah gak kunci pas. Kaya apa yang perlu dibongkar? Tak bongkar ya. Iki gong iki rot, hah? Gong iki rot tak silat tidak. Rot tak silat. Iya. Kau nang tandi tu tu ono. Cek cemet cek no perang tau apa pun. Malah ngeramal nang gue gong barang. Kak aku di motor Toyota, tapi tahun 77. Iku lah iso genten ono, lah kak iso memang iku ono sing rewel, Cak. Apa nih sih? Ini apa? Bane. Unik bane kan gampang. Bane kan bunder isane dadi mesagi iku kan enak tumpakne tapi nggak kejutan. Iku kok nek dijuwek tuku gobang. Ere sono kan wajian. Kone mari berubah ban dadi. Nek ban iku kan ono anune ono benangi. Lah wong seni lak seneng nyentrik iki. Iya iya. Nduk embok waduh motor sapa lho. Lah kita berdur-durur jang lek wong kan delok. Iya, lan mana ya izin. Aku lepasin bane jalan peleng enak. Jadi kau ngurusak kota Madia jalan ini. Kau ni kudu didandakno ya. Kau enggak ngerti lah aku tu jaluk turun kalau orang sih ngerti. Iya. Apa nak kau ngono? Nih mengenai mesin ni, so nak ban-banan juga gampang ni gu. Iya. Nih kampas entek kali di kanisir no. Oh iya. Bumi pun entek kanisir. Kanisir entek ya dilem kena ini. Mau dilem enggak kena. Caplok naspal. Ya apa kau ni? Aku jurusan mesin apa kan bayi? Aku ngerti pernah gini. Pernah gak kau cemek kan gua nucok. Pernah gua dana sing dan dani pinter kan dan dani motor. Pernah gua masang untu. Pernah gua rupanya tukang panggur biasa. Ya. Bien nom noman ni bien. Kape lah gua judi lakon ni lah. Iya iya. Iki anak koncol. Lepasnya ni pernah ahli mesin. Wah cocok. Bodi ni karo kulit kulit tani cocok. Iya. Arek ireng. Arek ireng. Arek duku kupang. Siapa? Iki safari iki. Eh safari. Iya. Lha blontang. Iya. Waras. Waras. Te kon turu senden iki. Turu senden opo? Lah turu karipan. Mari karipan ta? Lho, mari karipan tak no. Yo golek awakmu blontang iki kan dhewe nyambet gawe. Mau wis e. Lho nek nyambet gawe tak jak. Aku lulusan STN. Tepak wis amal kernet aku. STN ta STN? STN kok kon kernet. Lho kernet. Kapan dah di mana? Kapan nyekel apa sih? Tukang batu. Lo, aku sih ngejar lo lo. Iya istilah internet. Kau tak tuturi aku lulu anti. Lo kau anti ya? Tahu nyekel lo terus budu lo. Waduh. Wong STM nyekel lo lo. Kelem tak kelem? Dia ni aku masuk kano. Wah repot nak nyambut gaya saya gitu nak kano sini cara repot lo. Iya. Aku ingin lah ngelak utangan dah. Tadi kayak duit kawan sepeda motor. Ayo kau nggak ada ni, nggak ada ni di. Ini tak berondang ni pak? Iya. Rasik, isok melaku lah. Ya iya, kan? Aku gila ngono, tak cekelah terus gak isok melaku sepeda. Iya. Gak tunggu rosokan malian, ya? Gak, sebab jawa daya ini abot-abot lah ngingoni bojo loro, kan? Lulu lo kendel lo? Iya. Dia bojo piro kan? Loro. Lala. Kendel lo tadi? Iya, kendel lo omong lah, ya kendel lah. Dan kalau ini, bojo loro. Tapi ekonomiku ya over, ekonomiku lah lemah, tak penghasilan kurang. Tapi aku mau ditanggapan oleh gula, tak kira kan luar. Wis dibagi. Wis tak kene sing lor ya. Lah sing kidul. Kidul ya tanggapan. Ka ono kopi ya sing kidul. Dadi nek gawe kopi saya becu-becuan ngene lho. Wah kok niku ono to ah. Dari iki anu lek urusan mesin-mesin pinter deh. Iya, tapi mesin dicol barang ngomong nang iki. Kok aku. Wis digolek no lebon. Ngono lho. Ih gak bener ta sing kok ngecol mesin. Lah mas kelaran malian. Bisa nandin mesin. Iso. Mesinnya robot. Hah? Mesin robot. Mesin robot? Iya. Jupuknya nanti saya barang itu? Jupuknya yang luar negeri kau ada, Cak. Lah, kau bisa nyangon itu? Iya, lah, karena transfer, sanggup untuk aku. Oh, itu kau kan. Iya, Jepang atau Jepang? Ini Jepang. Bisa baca Jepang, ya? Hah? Bisa baca Jepang? Iso. Masa, Cak? Karena ini Jepang, terima kasih, ya? Loh. Terima kasih, sayonara. Sayonara, selamat tinggal, ya? Apa? Nara. Apa? Loh, bahasa Jepang juga gak bisa. Dia ini bisa, saya kira sudah lali ya. Siapa ini? Kok ini jiwa? Selamat siang. Kok bisa itu? Ini. Aku selamat-selamatan tak sih, gak apa-apa. Gak bisa? Hah? Terima kasih bahasa Jepang gak bisa? Gak bisa. Loh. Siapa ini loh, pinter. Apa kan? Sebuah pelabuhan. Loh kan, kok gak bisa? Loh, mbak, tak ada Jepangnya kan ada. Arigato. Nek tukang batu iso bahasa Jepangnya. Apa? Noto boto. Apa? Noto boto. Cara Jepangnya tukang batu sih. Noto boto. Ya gak sepiro kacau. Kok ini Jepang kesurupan kaya apa ini? Enggak, ibu bahasa ngono. Oh, ini gimana nek sira, sira gundul. Apa? Ibu bahasa Jepangnya. Apa? Ibu. Siro roto. Siro roto? Mm-mm, siro roto. Nah, roto kan gondol. Lucu, nere-nere. Wah, malem nungguan ini. Pelontang bahasa Jepangnya gampang. Iya, apa? Siro budak. Nah, ini ulo ya. Ulo nak Nagasaki apa? Ulo nak Nagasaki? Iya. Ulo apa nak Nagasaki? Nah, ibu bahasa Jepangnya apa? Ulo nak Nagasaki, gak ngerti ya. Iya, gak ada. Apa ni? Ya, naga lagi. Naga kan ulo. Arah itu rasa pasai. Cara ni cepat rasa pasai. Kau gila enggak tu sandal palas juga dari dia. Udah aku mangkalan ni bawa cak. Lo kak mangkal ya lo. Aku lama itu ke Jakarta. Iya. Ini membutuhkan cerita. Tarsan kota kau tarsan itu pak. Wah, kau di sini tarsan asli ya? Lo enggak. Tarsan enggak apa bodimu tepat. Kau kan di Jakarta lo. Sebab tarsan Jawa Timur di Jakarta. Aku orang kau kembar pulian. Iya, enggak kaya nanti mengenai kekeran. Iya, iya, iya. Iya, tarsan ini kartu lah ya. Iya, iya. Iku butuh no tarsan toh. Lo loro. Lah ya, terus? Orang hutan apa no kan menjiwai kau orang hutan. Oh, tambah loro ya. Itu orang hutan. Aku tarsan ini orang hutan. Tarsan ini lah dimong orang hutan. Iya. Aku manji-manji orang hutan. Gak apa-apa, punda-punda gak apa-apa. Gak apa. Apa masih nanggone irunge gak apa-apa asal gak mimisen ngono lho kare awak dhewe mesak jane wis keplebet gak nyambut gawe ta iya mesti kon iki jane tak jali pendapat golek penghasilan sing mesti ambri apike ya apa blontang duwe pendapat lha iki ya duwe pendapat mung pendapat tok ae nek iso ya nek apik digawe nek elek ya saya digawe engko ditandani ya Elek yo gak digawe. Kowe elek kok digawe yo gak digawe. Elek di gua. Lho lho. Lah tuku meneh Malias. Elek api ayo digawe ngono lho. Iya iya. Lah iki pendapatku. Wong nyambut gawe syarat iku kudu mangan kok. Iya, ora mangan luwe ta. Lah iya. Iki mesti njujuke nang mangan. Liyane iku gak iso ta? Lho ana wong nyambut gawe oleh rong dina terus nek mak. Iya. Oh, nek mak. Apa? Mama. Mas apa? Mae Fatimah ta? Ola apa? Iya. Penyakit peteng. Male diumbar, ya gak diperiksakno, gak diobati jadine leher. Apa? Liver. Oh iya iya. Kok niku mase-masen apa leker iki? Liver. Liver. Liver iku nek cara jawane kuning-kuning. Dari sapa? Hah? Jadi nek ternyata sopir-sopir iku. Kenapa nang mboten mangan ya? Ya melu aku rek. Iki ngajak terus. Ya manduk di. Ndi? Mangane ya. Demenah aku man. Lah namanya warung kanca dhewe sok ra. Tak mikir sidune. Gampang soalnya si Dung kok awak dewi. Iya, ya, mani ah? Iki apa? Iya gitu, kritik-kritik gitu. Kok ini mau kunci? Lah ya kunci ini kotak dua. Oh. Cuma kunci ini kotak di Singapura. Oh. Ya. Aku ngelak emak. Dua ini Australia. Kok muji-muji ya? Tadi ini naik, itu mau disi entek emangan ini ya, cok susu. Iya, tadi aja. Makan dikira-kira disi. Oke, sampai jadi pekorot emangan ini ya. Ini orang telu kecoto. Ya, terus mau wedang kopi. Kira entek kira-kira. Belok kopi nih, kok nembo tau enggak? Lah kok nembo? Kok nembo sih? Lho, lah ada orang wis kadung ketagihan ini. Ya, tak cengkir lah, tak cengkir. Oke, tak cengkir lagi apa? Kira-kira-kira. Hah? Kira-kira-kira. Udah koro, bongsa. Ini 10 entek. 10 apa? 10 aku. Kono iki mangan opo sampeyan? 10.000 lho. Lha apa ya gak ada rokokan bareng? Nah, dalu mari ngono tuku rokok. Iku kok mbetok ta? Gak ada mangan. Iya, mangan iki. Iya. Lah, ya sayo golek warung, kan sing nyekel dhuwit. Ya, iki lah kan nyekel dhuwit. Saiki mlaku-mlaku mbek menawa ana wong sing apa mbutuhno tenagane dhewe kerja oleh dhuwit ge mangan. Lho nek kono ndak aku dibutuhno wong lho, tenagane. Sing gak dibutuhne lak aku ta. Iki ki lho besi tuwa. Lho ngono mangan wong loro ae. Wong budale wong telu butuh-butuhan. Nah, iki lho lek menawa kepengin nang anu mlaku-mlaku bae kanggo penggawean. Iya, bae menawa oleh rezeki. Kembang rawat-rawat ujare para juru rawat. Iya ya. Apa sih kok juru rawat iku? Mau bakul sinambi woro. Apa sinambi woro? Bakul liwat. Bakul sapa? Wrije. Bakul liwat lah wrije. Macam-macam ada bakul getuk. Iya. Ada bakul kacang. Putu bareng ana. Iya. Lek pancene sampeyan karo panganan ngerti lah apa kena kadek nyekel motor nyekel mesin. Dodol panganan apa? Oh. Nah, pangan lho pasar dicekel ana kabeh. Lah ngene wis campur gemuk malah gak payu lah. Wong bagian lek diagak nyambut gawe iki berat. Golek pasaran nangis ya dodol jajan aja. Iya. Jajan di batine piro lho. Tapi lek tambah suwe tambah umum peno, blonang dodol jajan. Iya. Apa ndonga apa utute? Kan ngono. Nah, sumunen lek gatuk belubel ta lek sumo. Bas penel wis bocah separo ta. Dadi tempe wis mapan kok ngono. Ya nek mapan nek kepreset tempe. Lah rusak jajane, lek. Kon iki bandel lho. Ya gak bandel sih. Sing gandheke tempe iki wis klicin ngono lho. Kau ni macam yang ini lori. Ia ni gak meracet kan? Jika gombal sarung diulur, kau ulang jangan mencari ulang. Iya ulang. Iya. Macam kau lagi kade ulang. Iya. Baik mana undi undi tek. Wes kadung seneng kerja berontang. Bicara tak baik lo. Gila terima undi undi. Tapi ya total gak payu lo. Gak payu. Kecuali kau nambah aku jalan uang tu ganteng. Bersih. Mesti sing tuku nyerang terus. Iya. Ni kau aku. Iya. Jelas. Oh jaga je jadi lo di paran uang kata ikan pro. Gak pekorong ngono kabeh gak nggawa rezeki dhewe. Aku ning koyo wong sombong. Iya. Kekirim batok nang mburi. Lah kekenang ndarep nang deten. Lah carane peno dadi bos ae. Gak usah peno ngluyur percuma, Cak. Dadi bos. Ya nglompok-nglompokno bos-bos iku. Ha. Bos diklompokno. Bos diklompokno. Terus ditangi gar situk ngono ta. Enggak, sementara iki bondo dhisik. Sebarang kok lak butuh bondo omah didol nggih perusahaan jajan. Lho, marang disebarno. Didol murah-murah dhisik kok kanggo golek pasaran. Biasa satu didol selawi. Wah, akeh entek ya. Iya. Akeh entek. Heeh. Tapi bondo 10.000 cukup. Padahal gulane nyeket. Iya. Didol nyelawi. Entek. Gak sampai sedina itu. Kene dipekara wong duwe teko rek. Tapi langganan akeh. Langganan akeh. Langganan akeh, gampang utang-utangan. Lah sing dadi tarsan kota sapa? Lah mali awak dhewe. Kok dhewe yang ngono lho nek pandangan gak cocok. Mbok sing tepak apa ora? Nek ngono omahku dibongkar marang ngapa nang? Oman nggih. Ya mapene. Karena rejo iki lho. Wong omah kontrak kok iki. Kontrak lho. Kontrak wis mari ta? Meneh ki entek pisan. Makane kok nglibek lek dhewe. Entek baringi poso pisan. Panjenengan wis gak kena rezekine apa. Gak perlu ngurus rezeki. Iya. Perkara uang aja kuwatir. Aku duwe uang nganggur nduk omah. Ya. Ya iku ae gak mudah. Uange bedas iki sing sing mati iso ana kari loro. Lah iku gon mule. Digo mule gawe medeni arek-arek. Iya. Kayak ngene nek panjenengane kontrake omah penek wis entek. Iya. Wis tak kei gratis pirang tahun gon ana konter tak parek sewan. Kok ditemen ta? Iya iki njogo jero cak. Tol Jenowati. Oh, gak iku buku-buku kan ngono. Kisare nggak nono. Oh, lak mari gak karu-karuan. Ya apa mangan ta? Iki lho dicak, iki lho dicak. Anu mojo gak lu. Rupane wong cowong gak e. Oh, iya iya. Tapi seger kok seger. Iya delane anene. Iya. Sehat kan ini. Iya. Oh, sehat. Ketoke sehat, tapi weteng muni. Iya. Mau pernah duit gak itu panganan gak iso iki. Lho iso nang duit. Duwe. Iso. Lho iya, tapi Bate apa wis mroto li bate omongmu wis saiki ngene ya ngene mlaku-mlaku ae bakno butuhno tenaga ayo yo tandangi sing penting wong gak nganggur temen lan sopan santun iya bener kan iya nek ono tak bonang nang ngarep aku ndek tengah punan nomburi iya dadi diantem wong dhisik ayo ayo ayo ayo Kolo ta? Ya, kolo beton. Mangane dhisik ke kolo. Ya cek adem dhewe gak nyiram beteng iki lho ada dia. Iya ya bener iki. Bener iki wong. Wis apa? Kone kapan durung sarapan iku kudu dikeki adem-ademan sih. Lah kok iki gak duwe teori apa? Kolo. Jatet-jatet karo jeneng eling. Kolo apa? Kolo apa? Ah masih kolo durung nak gelem. Hah? Kolo durung durung ndo. Hah? Durung ndo. Ya kulit ae campurin kono gak apa-apa. Pokoknya mah buduran ini lho. Program sistem, cak bloneng tadi terus mbak aku ditarik. Iya, tadi kita tadi seru biasa ya lho, doyan namu sekerja. Iya, tapi male, wong male. Iya, iya, catetan lho, catetan aja ini. Kalau nana ini kan? Apa? Pokseh. Pokseh? Ada pokseh lawan itu cak robo. Pokseh. Eh, tangan jauh no pokseh, mandu ibu. Kok lambat diteken cak sopo, ada Surabaya masuk. Iya, cak sopo. Warung cak sopan ngono, rek. Eh, buah-buahan kan, buah-buahan. Buah-buahan. Oh no. Kecacil, kecacil. Mana no, apa kecacil? Aneh kalau kecacil lewat di jeruk citri kan juga bisa. Kan gak pula keres. Ada nih manuk kipret aja kok. Pong telur jaluan di dewi-dewi rek. Panganan sih kan di sini ini lho. Oh, busi. Hah? Busi. Ada pelatina. Kan ini busi. Gak bergisi. Gisi, bergisi. Oh, bergisi. Gak tau sekolah. Ya wis saya kan jalu ah. Enggak blonteng lah kurang vitamin C ya sing mengandung vitamin. Iya, sing ana vitamin ini. Wanu, wane nek vitamin C iku wani blimbing 8. Iya. Sing kecil-kecil ta. Seme. Seme, kurang kecil. Apa sih? Kurang kecil yo kecil. Kurang kecil. Apa? Ya mbak, sampai muni kecuit. Ya apa nih aku kon kempit ae. Apa nih? Apa? Mending ngomong apa? Cepaluk, cepaluk. Iya, ya wis. Ayo, tiga yang sayur-sayuran yang mengandung cat besi. Iya, kangkung, kangkung. Lo gampang. Apa sayur-sayuran? Iya. Mengandung cat besi. Kangkung, kangkung. Bayam. Iya. Pakai kunci Inggris. Sayang. Apa? Bayam. Bayam pakai kunci Inggris tak mengandung besi. Iya, nih kurang kuat tambah notang. Halo, Bila. Apa? Oh, apa sih jombe? Nek njogok jajan delok sing bareng sing. Jajan dhewe gak ono apa-apane. Iya. Kok ngono kan? Lah jaluk apa ta? Eh, topes, topes. Lah njero kok ono apa? Njero ngono. Nang jero lho napa? Jangan-jangan golekno jajan sing koyo ril lho kran opo kran. Koyo ril sih. Lapis-lapis no, ini gamo, ini gak terdas ini. Iya sih gamo gamo. Mungkin ini tetel katu jauntune. Lah sampe ini kok si pupak sih? Pupak bacokmu kok ini. Wawis utak pupak. Kok masa gak bisa beda-beda no? Itu wei keren. Aku wis pupak buser ini. Wis tidak kape. Yang jalan pernah aku wis menjiwai. Tapi pernah tak berenang apa sih? Kincoh, kincoh, kincoh. Kincoh wani pasir ini. Tak berantak menonik nang warung kau jaluk kopi, nanti kaya kopi panas atau jimprak jimprak. Lah kan tidur tu tak sosok balik sebab apa cuma. Makanya ada ini. Untuk ni kari gusi ni saya mau nggak pernah. Pernah dia mau golek ewang. Kau dengan Riamin bawa ojek ini. Eh? Riamin. Wani Riamun. Oh, kok golek ewang kok semua. Tapi tak, mana jajan tu lah. Iki apa? Bubur. Iki terang dino jajan dia atau tidak? Dulu kecepat tu ni, bah? Kecepat. Konsen ni tak pangan terus timpong dulu ya. Duh. Iki untuk dia anak-anak seafood sih. Iya, tapi ni atau sangka. Iya carane. Apa dikum datang kopi sih. Dibebek di sini kalau lumpan. Dibebek. Lambu orang lembut, serak no motor aye. Tapi ada yang lambu tino embonye. Tapi makanya ada lumpan barang. Ada di penuh tak bilang odol. Iya. Lama-lama jadi pabrik proses nado. Ayo, bonus sing ngomong-ngomong tak bagus sing mangan tetep mangan. Yes, bapak banyak ngomong ayo. Anduk kan, anduk kan. Eh? Anduk. Kalau tangan saya tak. Oh, pengen beta cacing. Kan jalu anduk. Rumah kamu kalah. Kau dah jalu ada tak kai sebu. Iya. Lagu so. Mari kena atut. Kok kau mau turun mangan atut. Man dia. Eh? Man. Mangan. Man. Man si man. Eh, itu. Pernah man. Gimana dok? Eh? Gimana malah aku lagi? Oh malah kena. Jangan ambil-ambil kok gimana cinta utak ni. Kira. Keren. Cinta urut siapa? Lemu. Siapa? Cinta urut lemu siapa? Bojoku. Eh? Bojoku. Dia tak parah nanya. Hei. Loh, tak gugah lah. Kau ngedol liat anak ini dulu. Aduh, Allah rokok. Wih, coy. Oke, kau ini marung tak ngelompok no pasien. Oke, kau turun dulu. Iya. Karipannya. Kenapa? Gaduh-gaduh dah? Iya, gaduh-gaduh. Iya, ayo. Ayo nanti. Eh, pernah aku makan dengan jalan teman-teman. Dari ini kurang seret. Tak pernah ngomong ayo untuk ini geget. Kan lebih. Kan geget apa? Baik itu. Si dokter. Untuk ini mau sedaging ayo. Ngawur ayo. Eh, belontangnya itu loh. Hah? Godoknya rancak. Wah, ini paling gamas cara rancak ya, Pak. Sampai rancak, Pak. Ya, lalu bono pawon, saya lakas geni, iya. Pasti temen, Pak. Ya, rancak. Mana padanya, iya. Ini gaduh-gaduh, iya. Garpu ini kita cakap di sini, Pak, anu, Blondang. Lah, saya pernah cakap, tidak suruh itu, Pak, ngarep. Iya. Ini geleceran tadi, iya. Tak mau saya balik batak ngeuntung. Ayo, karena mantap, Pak. Ana kan dhewe semaput jare yo apa. Manci man gaduh-gaduh loro men. Kat manci lo gimana? Gimana iki wis leren ta yo apa? Kok gak metu-metu je barang. Pelayane kene, pelayane kene. Ya panjenengan repot-repot tau gak ono mut-mutan ae. Pamen lah. Jame ini ngemut permen. Kak warung mbok nyetel-nyetel kaset terus mosok sepi-sepian ngene. Lho, tak setel kaset kon joget gak payu warung kulaan. Kok kan. Lah warung-warung mbek nyoder ngono kok aja gak marung tok ae. Iya aku duwe karepe skrin. Warung iki soder. Kok buka warung kok buka tuan soder. Lah iya lah kon iki nyoba dine sokran. Tapi buka bengi ta awan tok. Awan bengi non stop. Loh, Pak, kenapa ada bengi ini, Pak, Bas? Gak turu-turu. Oh, jelas apa ini? Nah, bengi ini apa, no? Gimana itu pernah nomakan bengi. Siapa yang ini? Blondan. Oh, tak tutup lah lagi. Kenapa? Ya, tak berdar. Meskat, Pak. Umarum, nutup. Lagi awalnya juga, kan? Ayo, ya, berinjolnya, Pak. Rangan, saya awak mau nyewa organ, Pak. Eh? Nyewa organ. Organ, disewa uang, gak dibalik, sampai saiki. Siapa? Iso kan? Iya. Nyewa no organ ga dibalik no? Ga dibalik no. Wis pirang dino? Seminggu. Kapok kan. Loh, lho, wong maru takon organ. Lek, foto sing ngurus, urus no blontang mari. Mesti balik e. Iya, iya apa? Organ. Foto sim takon no kene. Iso njol aku. Dur seneng kok. Kok tapi regane? Lho, wong banyak konco ae. Organ iki kok kendaraan apa sih? Heh? Ono kendaraan lho. Kendaraan iku, sepeda motor. Lha wis tak gawane apa tak gawane? Pada gini nekat tau ni. Bahkan ngedol tok ah. Itu urusan organ sing urusan. Lha iya. Ya mau ngomong-ngomong gak apa-apa yang ambek mangan ambek disambi ngono. Iya. Kawan nak. Nyai, mau lekat mah. Wis tak balik sekarang. Balik ya, Matron. Balik ta, Matron. Heh. Pamit nama nek Ut. Tak balik ya. Iya. Ayo ku ni. Loh, iya nyengker. Apa? Heeh. Ah, kaya nadi iman. Apa ni? Duit aja lu. Duit. Wongon mampir ngok kat sini. Wah, kau bingung. Cari takon duit tak kena. Soalnya pengaruh. Kau kencar. Soalnya pengaruh. Kau itu kan juga. Kau dah berontak lagi dagangan hari ini. Lagi dagangan. Lagi mangan siapa? Ya penang. Aku lak kelopon itu. Ya tapi mangan, penang mangan. Iya. Kelopon dukure, tapi ini sore kue lapis. Hei, sing salah ikon tarik-arik. Lalu melaku kok ambil. Melaku kok ngambil. Iya, salah kan. Gak lemes-lemesi lampi ta. Ternyata mampir lak warung sing kono mangan, gaknya ke duwe ta ta no. Loh weh, lo kaya isa. Loh, kaya ke duwe apa ya? Ini kita. Loh kaya ngetek apa orang ngandut, lo kaya ke duwe. Kok nek direpot no dihukum juga. Kenapa? Wong meneng-meneng kok ngambil. Loh, lak wis lumrahe wong marung ku ngampir lo. Iya, tapi lo kok nek duwe-duwe. Wong gak duwe kon peso ae. Lah kok gak duwe kok pangan. Wis pila-pila kok kanca daya mangan. Yo bare. Iya, maruki kan. Kok gak iso bare. Lah kok gak duwe. Nek ngono, blontang celonone kapan? Yo. Kon iki nang beli watu buran mulih. Kaisa ngamak nang celono dadane. Terang-terangan iki gak usah nyekel duit, dapat nyekel duit lah wis. Ya wis dirundung. Ini lho saiki tak rundung ya. Iki wong iki bagian nunggu tok. Iya. Lah iki lah dagangane dagang bojoku ta iki. Iki dagangane bojoku, lah aku lah bagian nunggu tok. Ane kapan gak ada duit dagangan tek. Lho lak jogrok bandari. Saiki opo? Karena ya opo? Saiki ngene wis kon kal gak ada duit temenan. Kau salah situ aja kan kamu tinggalin oke ini? Duh ketanggungan itu pilih kan, masuk anu ya salah istirin sekarang mau milih siapa? Ya pilih ini. Oh iya tak pilih, apa ini? Aku kelompok cok kok mah pala-pala kelompok aja iya tapi ntar orang janjang benar iya kelompok kok siapa saya karena mesti ditinggal oke ini? Ini lah banyak nih masalah duit gede-gede iya ini lali konco berarti sokren lali konco, masalah ini konco habis ditinggal teko kan, konco keren aku teko bian teko lah soalnya dagangan ini bian siapa? Kartol atau kartol? Ngono ae aku sembarang wis. Sopo? Sopo Kartolo? Pokok kuat ngingoni lho ya. Kartolo ta? Mangan ku sing dinoping mau lho. Oh, dolan mangan penggawean gak doyan kono. Aja Kartolo. Iya, aku. Gak liyane wis. Aku. Entar tak bentar. Sopo tinggal kene? Aku. Wah, kon dolan turu ana. Wis dagang penggawean dolan turu kan. Tapi gak apa-apa ta, kan kepercayaan. Kepercayaan solo lantai aku tangani. Blontange tinggal. Kon tak kandani aku di loro beri-beri. Kon iki agak kuat gawe kan nanti turu. Kak, es blontang iki nek kapan ngangkat banyu sak pikul kena kuat sih. Ayo balik ke pira sedina. Alah ping songo. Iku borongan malian, wah kon iki ya apa? Kese blontang iki ngaluk kene. Iya, opo mong gak ya apa? Lho, gak iso. Wah, dadi pekara. Menyang kok sanggon. Nek diampir ojo. Saiki kon golek dhuwit, lha nek kapan kon oleh dhuwit blontang tebusen. Lah entek pira lak ngene. Lho, ora laras e. Lho, iso. Entek ora ngani mang pira sing diparan. Aku kelopot kok situ. Iya apa iman? Oh, pala-pala kelopot kok ae. Sing mana ke kartol kok iman? Lah iya sing dibayar penolak bener ah. 5000. 5000. Iya enteng itu. Pernah tinggal kene wis nepis dilelang nang ngono lho. Mosok payu dilelang gak berarti. Kae tinggal kanggo percayaan aku sapi-api nang kene lho. Tetep lho ya. Yo, tetep sampe dige sak wiya-wiya. Pak wis tak ingune sak lawase. Eh tebus enggak? Iya. Oke sampe gak ditebus. Hah? Ana kancane iki situ ngene. Oh, usus ora. Tebusin temen ya? Iya. Iya, iya. Pernah mentol aja. Pernah mentol aja lo? Tak tinggal dah. Iya, iya. Lah tebusin lo, Rek. Iya. Boleh, Rek? Iya, iya. Nang tebusin ini. Oke, sampai lali. Jika ada gak kau tebus, entek sak bodak ini. Wong situ yang maksud entek sak bodak, kok. Kok ini? Pak, ya kak. Wong itu ngomong-ngomongan aja. Bener itu. Rupanya apa ini apa ya? Weteng gue lah. Ah, dorong-dorong wis lara weteng. Sopo ngerti wong lara mesti kena dipeksa ta? Ah, males dikongkon iki tak direk obat kene nduk kene. Iya wis cari obat. Iki nek gak mlayu, gak karu-karuan nanti. Ya aku iki jarane urip swarga donya ya aku iki. Jarane nom saiki urip bahagia. Enten iki anjane. Sembarang cukup anjane. Lah wong sing jarane wong urip aku iki koyo sawah sak munambane. Tegal sak munambane. Seneng wis. Tapi asale sawah emang biyen iku ciut sawahku emang. Bareng aku tuku sawah-sawah kang Sabin. Ya iki tambah ombo. Adik Tegal sebelah lor iku tak tandur kembang sak munakee. Gak kembang tok, adik ngimu jaran aku. Jaran werna-werna, jaran teji ana, jaran balap ana, jaran jawi ana, jaran kepang ya ana. Lah apa ngimu jaran kepang iki? Tapi gak dadi apa. Cuma sing tak pikir anak iki. Gak duwe anak kepin duwe anak sitok liyane nyiksa batin tok ae. Karepe ku yo apa karepe? Pak. Heh, sapa kon? Loh. Sampeyan ngene kene, Pak. Lah nang ndi? Jarane ocul. Heh? Jaran. Lah kok tak leni ta? Kok cancang, Mang? Yo gak iso, Pak, kudu bagi aku sampeyan lulus lak sampeyan ah. Ya aku ta? Iya. Lulus jaran tok. Ngawur ae ya takno. Engko iki di jelek arek. Mosok kok gak? Heh? Ilang. Yo gak sila apa jaran ilang. Wong aku aku sing ngeruk jaranku iku. Iya, apa sing jaran sebone ada kok. Lah engko dolek arek-arek lak ketemu yang jaran ae takno. Sampeyan ku Pak oleh mlekti nemen. Apa? Mbok golek pembantu. Mau tak ngurusi kembang aku. Lah ya apa ngono anakku? Iya tapi ya kualahan Pak, wong tak menukae. Ya gotong royong mbak aku sithik ngurusi gak cukup kan kono ngawur ae kono iku. Disawang wong gak pantes Pak. Gak pantes ya apa? Mosok mari ngurusi kembang ngurusi jaran. Iya. Bojo kembang moyong-moyong ngurusi sepeda. Iya. Kuwi ini kerubuhan. Durung nek anu kok ndelok suket aku. Iya toh? Lah Pak. Lah iya. Sing enak ngene lho Tin ya. Ya apa? Timbangane urip wong loro ya aduk golek pembantu ae. Eh biyen lak ngono, sampeyan kudu perhitungan tok ae. Lho ana perhitungan ekonomis. Ekonomis ngerti ya? Iya, tapi ya gak ngene carane iki jenenge mulo soro awak. Sopo dapteke? Jaran. Heh? Jaran apa maneh? Jaran kelongko ya rupane iki ya. Sopo? Kula jane jaran. Lho, ngawur iki kok iki. Oh. Ngono uweng, he wong. Ngawur ae. Oh. Moga. Wah, durek itu ganteng ya. Medhae nang India, hati-hati. Kurang ajar rupane. Kak ngestokno lho, ditamoni kok ndiluk ae. Lho. Tin, kaya loro iki merah putih, Tin. Situ yang ganteng kok sinyum. Sinyum cantung tir. Mulus-lus aku kukune ireng lho, Kang. Masalah. Tapi kepanggil sih enggak ada griya. Lho. Nggih. Saya kula, Nak. Oh, sampean iki? Nggih, sing gak sakira niku. Nggih. Mesti cocok ta Mas kok ngiyu. Napa sih? Napa sih? Lah nggih kok ganteng. Lho nggih, kepiye kok londo lho, Dik? Nggih. Apa Pak? Londo didong. Ora ono ati ngenteng kok melok ae kan. Kenalkan Pak. Omae mewah. Mewah omae. Oh, soge Dik. Mbagi barang utangan, Bu. Lho. Wah, kon wae. Waduh arek ngomong. Wong soge kok barang utangan. Kula kenalan Pak. Oh, monggo. Kula Kartolo. Oh, Katrol. Sinten? Tibake. Sinten? Sing banter, Mas. Sing banter, sinten? Nek ngomong iki cedek irunge lah. Mboten mung sinten sampeyan Kartolo. Oh, karambol. Nggih. Yeah. Oh, sampel. Wis suwe sampel. Kartolo, Pak. Oh, Kartolo lah. Ini satunya nih siapa nih? Cari, Pak. Oh, pedo iki ya. Sete. Ini mula capari ke Taman Saripang. Kenapa ikut tek gua di sini? Gendeng gua. Taman Jinten? Lu, bosok karo kono. Oh, enggak. Tak kena dong ngarepi. Lah iku, lah iku tak kena. Oh, iki sih wongnya jenis Pak Bajak. Wah. Bajak tak ada. Batalah, Bajak. Ngarepi lari. Aku ngono Pak Basman. Oh, nggih lah. Niki namanya sinten? Oh, iki anu iki. Sinten? Oh, yo kamu. Yo kamu tenggulmu ngono. Oh, yo kamu. Apa? Oh, ra diku udelmu ngono. Ngawur anak. Anakku lah. Nggih. Anu Pak, kula niki rupane sampean wong gadah nggih. Iya ya, terus. Baik kekurangan tenaga. Heeh. Kula kepengin enten mriki. Oh, ngono ta? Nggih. Waduh merkabe. Ini ya. Iya, Pak. Aja ngecek kae kono sing sopan lho. Lah ngawur dengane lak ngono sih. Wis temenono sih, temenono. Bapak mung gegeran, Pak. Pak gegeran ngono. Ya ampun enten dayo gegeran mboten napi. Iya gak pantes. Konan sing berwajib dadi pekor. Jamane perkara apa iki? Wo, pekor kula. Gelut mawon. Enten perkara, Pak. Ini nek pancen narik lurus balik penggawean, mau tak rubek anakku. Aku butuh tenaga. Lho, kula kala nek sampean dirembuk ngono. Dirembuk dengkulmu ngono ngawur ae. Aku nang omong-omong bare anakku rudingan lho. Oh, musyawarah. Waduh, apa yo? Musyawarah. Kok musyawarah? Musyawarah napa? Golek tenaga. Urusan sampean. Lah iya. Iku urusan sampean. Lah napa kula sampean njak musyawarah? Urusan sampean kalau anak sampean. Mari kita blek bae arek rek. Rasane. Lulan urusan sampean. Iya urusan aku bare anakku musyawarah mang lho. Terus yo. Wis ada sepundi, Pak? Wah, padha pati ya omongmu. Ah nek banyak kon golek penggawean tak terima nak ya. Lho diterima? Iya tak terima. Iya. Ya enak ya tak terima ya. Lah kula. Oh iya tak terima yo, Han. Ana bagiane, Pak. Ya iki bagiane yo mboten ngene. Iki kok mringis ae Pak Enjo, Pak. Seneng atine. Mringis ae. Hah? Kok terus tak kabeh kembang iki. Gagah, mringis sing lirik kono ae ngono lho. Ora ngawur ae kono iki. Nggih, Pak, pun lek kula nyambut tamu mriki, bayaran niku genah. Timbang rame mburi iki paling rame ngarep. Oh, ngono ta? Nek mburi rame mburane. Oh. Kau dulu nama buru orang tu buru apa? Buru mana ramai, mana tu kau angin mas? Yang berkali tu kan sedar dano dirimu, kau nang dulu kau nang tinjang telung puluh ewu sahulan. Iya tapi telung puluh ewu sahulan, uang makan sedino telung ewu. Kan? Kali biru. Is. Total lah. Iya, pinter mak sampai total berapa? 35 wani kalau sahulan. Eh? 35. Sampun sing bayari ke aku takon. Eh? Lah iki sampean ngene mboten. Iku mempeng aja kare dano. Pun dokoro pinten, Pak? Oh, dokoro bareng. Enak jelas-jelasane ngene. Iya, iya, iya, iya. Sing persekoti pinten, karini pinten. Lu kare persekot ya sing ngene. Lho niki tanggapan. Lho tanggapan tak no. Kau ini nak nambah jahit ke ini, tak bayar bulanan kenek, minggon kenek, tengah bulan kenek. Tapi yang enak saya pakai bulanan aja. Bulanan, Pak. Iya, mangan pintu. Pokoknya gak bulan nandung-nandung. Oh, bulan nandung-nandung gak udah. Nyanyian nih. Iya. Apa yang pintu? Tak gaya petang puluhan, ya. Oke. Tunggu? Iya. Larangi. Loh. Larangi. Larangi, larangi. Waduh, nyambut jahit rumah bayar ar lonceng. Kok larang-larangi. Wah, bayar larang. Pak, terus mangane ya apa, Pak? Eh, yo mangane. Melok sapa? Lho, melok sapa melok kene sih nak mangan jero ta? Gak ono mangan kok prapatan. Lho. Ngene melok sampean. Iya melok aku mangane. Ateng dhewe, napa melok sampean mawon? Wis ngateng yo anakku sih lho. Nggih, melok mriki. Iya, iya. Oh, penting lan. Tanggung jaga supaya pegawai ini tetap sehat, mangane kudu diatur, Pak. Iya, iya, iya. Kadang sayur, sayur. Ndok, iya, iya, iya. Ijo-ijoan. Ijo-ijoan. Buta ijo, ula ijo. Kodok ijo. Ijo-ijoan. Pokoknya nyandung vitamin. Vitamin. Tapi lo bagian ambutan apa, Pak? Kon tak dekek ngone taman bunga. Hmm. Ngone taman. Kembang-kembang lo, kembang-kembang. Ngone taman sumpek atau taman sedih. Wah, kudu lah sumpek sedih. Taman bunga, oh taman kembang. Kembang. Kembang, kembang pundi. Sing kula nggoni. Kembang jepun, bener. kembang pundi ya takno. Masalah re. Tegal lur kembang tok sih. Lah iku kembange ku ramuten. Niku tegal sinten lho? Heh? Tegal sinten? Jadi tegal ku. Kuwi ngawur ae. Lah iya tegal sampean. Lah iya sik takon maneh. Lah kok jare? Lho, ya oh, wis tegal maneh iki. Heh? Tegal maneh iki. Kok ngawur ae. Kok iki arek iki mule gak karuan lho perkara iki takno. Ya mbok cek kuwi. Budale sok mule jam pinten dadi kan karuan. Yes, iku budale mari mangan sarapan, budal nyiram-nyiram kembang, sing godhonge garing diputihi bisa. Budal jam 11 awan mule jam 12. Kanu nyambut gawe karo remek kan niku. Oh budal jam 7 mule jam sore. Ya awan yo mule mangan. Ha usah Pak aku wis ngirim Pak. Kon sing ngirim. Kok aku kesemen kon ngirim. Eh? Ya gak apa-apa niru ta lho Pak. Eh? Niru nang iki sarah mbek untung. Waduh. Nggih kula untunge lah sampean sing rugi. Oh, wis iki ya lakon pri? Sapari. Kon bagian ngeramut jaran. Lho, jaran diramut. Iya. Wong kula ngeramut anak kula mboten kober. Wis mulih aja kabeh ri. Aja tekan niku. Yo apa jenenge? Jarane ireng apa kuning apa apa? Jarane dicelonoi. Lho, dicelonoi jarane iku udor e. Goblok iku. Lah iki jarane ireng apa apa? Jarane kono sing plongko, ono sing dawa, ono sing apa. Tapi lek sing ireng sampe rumah dhewe, Pak. Apa? Anu, kuatir. Iya, iya. Lek niki rumah jarane ireng. Iya, iya. Wong jeneng sampeyan lek mboten pati awas ta. Iya, iya, iya. Numpak jaran. Iya. Wong jarane padha ireng iki. Kok padha ireng iki kita tumpaki lagi iki. Apa ngono kula? Wah, ngawur ae. Takon ngrumate ya, ngrumate ngerti ya. Napa tambah nangge dijamoni bareng jarane. Ya dijamoni sih, jamoni njok sih. Disabun, terus ngeduci. Nek cara ben ngeduci contoh nang ngono sak. Ngene kali diduci. Saiki nah, ndak disemprot. Jero kamar. Jero kamar dengkulmu kono. Wong di jaran jero kamar. Lho disemprot, lha iku pundi? Kan ono selang disemprot. Nyemprot ke toko ngarep. Boten nggih. Mbok jarani dibagi beras. Oh iya. Ngeduci jaran nyemprot toko mburi. Nah, iya. Iya. Semprot terus. Ana suara prokotok ya. waktu ya apa kan kuri jopri ini cari namanya teori ini enak lah iya lah iya terus iya cara ini takut lah iya apa di pelangburi jejak dia apa ini kalau belum kumis waduh lu api ya bos nyemprot digimburi sama serahkan bakat waktu-waktu mau bakat itu tunggal ngawur aja cara ini ya iya cara aku tahu cara aku disemprot disabun diusak terus di PP digantung itu cara kok digantung kan diusak ya kok ngawur aja pakai ada jarak nih ini jarak itu mereka diusak ya sih kata-kata ini mereka diusik kan semprot nonton bisa nonton jarak kan sakit pula tengarap loh pula tengarap jarak itu buri kan loh ya apa ya bener ya bener itu ri ya bener tadi kan lo buri ya jarak itu loh ya enggak ini kok coba sabang itu loh coba sabang ya ya jarak lo kan kalau buri kok ditutup jarak ini kalau ngarep iya jarang dikankang pindahin ini kayu rojo Bapak pun iya iya iya yang penting saat ini pokoknya kalau nyambut sama teman iya lah iya lah kalau tak anu aku sudah masih kalau kalau pengen terus kembangkan eh jarang lo kecokan maksud lu siol lagi ini jarang nih ngawur aja tepak wis enteng nih natural nih Akibatnya salah ucap akhirnya aku gak karu-karuan. Ya apa, atas iman kelopo situ emang lagi gak karu-karuan. Pegelati ku amblas saya. Wih, awak dhewe kudu nyekar mana deh. Wong budale, ya gak nyekar nang pesaran wong tua lah. Tapi saran penggawean, ya yuk nyekar deh. Iya, supaya selamat lah. Iya, selamat. Ini keburan ini kita. Iki, iki nek mbah lah. Nek bapakmu deh. Iya, kok sebelah iya kok. Ya bapakmu yang di? Tidak syukur ya. Tapi, apa pejungal-pejungal? Anaknya tegak ya? Hah, maaf. Bete talkun. Masuk. Sangatnya jelangkro. Loh. Ya apa? Loh. Loh, lakonu kan? Lontang. Ya apa, aku Melayu aku. Loh, lama Melayu? Loh, lama untuk kamu dua syuk nyambut jawi terus ya. Tapi aku Melayu. Terus nyambut jawi dah? Ya, untuk kuburan kini nyambut jawi apa? Mangan gak mangan ni sobat dari Malaysia ni ibu aku. Tadi nak kono biar turunnya berkait terus Melayu. Melayu aku. Masa lagi nak kuburan gini. Iya. Karena apa? Rezekinya akan kuburan. Ini nak nak wong izin barang ni lo. Kalau kalau wong izin, kalau wong izin yang entah ni. Tapi nyapu lah wong izin Malaysia. Waduh. Bukan izin Malaysia disapu. Oh pun. Luru kembang, hah? Luru kembang di dal mana? Lu lah, pung saben dino kembang sing ngirimi ku akeh kok. Oh iya. Gane kon kula tak pekno kon. Kon iku kon iso marano perkara iki. Apa? Lho, sokret. Lho, sokret. Lho, ya mana sing duwe lari? Mana ndur, mana ndur, mana. Yo ngene iki, marano gak tau dikasih. Mana ndur? Kok dhek mutu. Kan? Lho, nah, lho, ya apa waduh, ya apa barang kuwi tak titip nang kene. Lho, cel. Eh? Oh, cel. Takon kei mangan bae, mangane gak ero. Mangane gak ero ya. Mangan apa sih, mangan apa sih? Jur tak kei mangan soto. Ada mangan sego iku. Sopo sih, mangan apa? Kroto. Rumah sama yo karo apa? Tak pamakan kepedhok wangen ya apa? Wong muring-muring pun. Lho, kamu murah-murah ya apa lah? Duwe aku terus dibalekna, duwe nang larung hari ini. Murang-muring ae. Lho, gak iso. Apa nyekat, Kang? Hah? Apa nyekat? Lho, saiki tebus, lho. Anakku sokra. Wah, aku lah. Iya. Untuk tadi hatimu nak ya. Enggak. Aku ngerti singkon kolek iku. Lu tambah cida. Kon lah gabing kolek cak blontang dah. Lu kok erus sih lo? Iya, uang. Kon kandani, kon. Mbak kiri sak durungi pinara. Enggak, Pak. Tapi kon gepui. Enggak, jadi kalau kaget duit warung ini kok dari Mbak. Wah, wah. Wah, bro, kita lagi hotelan. Kamu lah. Gemeter. Kok ada wawak jos buatan. Ini, wawah pada buk. Ngawur. Kalau jengkeng. Kok kalau jengkeng sampai kalau buk ngonokan ini? Hati-hatimu habis ya. Belongkang. Iya. Loh, apa pun aku sampai menek-menek? Lah, ya apa aku diambil apa kamu? Loh, betul. Apa kamu lah, ya apa duwe iko? Gak penuh kayak itu? Ya paling ngekei, aku tiba-tiba ngelem-ngelem. Asal-alal, apa penuh kacau menek-menek? Ya, nyembunyinya apa? Apa untuk kuburan? Yang penting ngocok gegeran mesti ngono. Aku tak kayak duit, aku selalu bayaran. Lagi pengancak Blontang pulih untuk kuburan gini. Tapi saya isu untuk kuburan gini, ya lah sing roh. Kayak aku penuh kenal, roh Pak Blontang. Karena sih gak roh, pecungal piu dianggap rangkong.